Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir, yaitu kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-221 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-222. Dan ayat yang ke-223. Dua ayat ini dibahas langsung secara bersamaan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Wattakullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wa basyiril mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Wa yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adzan. Katakanlah bahwasannya haid itu adalah adzan. Kotoran, ya, najis. Fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Maka jauhkan diri-diri kalian dari para wanita, yaitu jauhkan diri kalian dari tempat keluarnya haid. Ya. Ini larangan jimak di saat istri sedang haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. jauhi wanita, yaitu jauhi tempat keluar haidnya, tempat keluar darah haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, janganlah kalian mendekati mereka, para wanita, yaitu istri-istri kalian, hatta yatahurna, sampai mereka suci. Ini larangan dari jimak, ya. Mendekat di sini yaitu jimak di waktu haid. Hatta yatahurna, sampai mereka suci, yaitu sampai darah haid betul-betul berhenti, sudah tidak keluar lagi. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Namun dengan berhentinya darah haid belum membolehkan untuk melakukan jima, ya. Karena Allah mengatakan fa idza tatahharna. Maka apabila mereka tatahharna iktasalna, apabila mereka telah bersuci, yaitu telah mandi, ya. Kalau toharoh yang pertama hatta yathurna itu suci, bermakna berhentinya darah haid. Adapun makna tatahharna iktasalna, itu apabila mereka sudah mandi, mandi wajib, maka fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah mereka, pergaulilah mereka dari tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kalian. Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri, mensucikan diri dari najis dan juga mensucikan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Nisa'ukum harsul lakum, istri-istri kalian adalah seperti tanah, tempat bercocok tanam untuk kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangi tanah tempat bercocok tanam tersebut, anna syi'tum, semau kalian, ya. Terserah kalian. Wa qaddimu li anfusikum, dan berbuat baiklah kalian untuk diri-diri kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah bahwasannya kalian kelak akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Wabashiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, dua ayat ini akan dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita langsung pada penjelasan beliau. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yukhbiru ta'ala an su'alihim anil mahid. Allah mengkhabarkan tentang pertanyaan mereka, ya, tentang haid, ya. Wa hal takunul mar'atu bihaliha ba'dal haid kama kanat qabla dzalik, yaitu apakah wanita kondisinya sama, ya, ketika dia mengalami haid, ya, sebagaimana kondisi dia sebelum haid. Nah, jadi apa yang harus dilakukan dan bagaimana semestinya seorang wanita ketika dia haid, apakah keadaannya sama seperti sebelum dia haid? Nah, am tatajannab am tajtaniba, ya. Am tajtanibu mutlaqan, atau tujtanab, ya. Am tujtanabu mutlaqan kama yaf'aluhul yahud, ataukah wanita dijauhi secara mutlak? Ya, enggak diajak ngobrol, enggak disentuh, ya. Nah, dijauhi enggak diajak makan bersama dan seterusnya. Secara mutlak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Fa akhbara ta'ala annal hayd adzan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasannya haid itu adalah adzan. Kotoran. Najis. Wa idza kana adzan, maka apabila haid itu adalah kotoran. Faminal hikmati an yamna Allahu ta'ala ibadahu anil adza wahdahu. Maka termasuk dari hikmah adalah Allah melarang hamba-hambanya dari kotoran tersebut. Dari kotoran najis itu saja. Bukan berarti wanita ketika dia haid dijauhi secara total, enggak diajak makan, enggak diajak bareng ngobrol dan lain sebagainya. Bahkan tidak tidur bareng ya. Secara total. Ya. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Orang-orang Yahudi seperti ini. Ketika istrinya haid, dijauhi secara total. Maka di sini Allah mengkhabarkan bahwasanya haid itu adalah adzan kotoran. Maka apabila haid tersebut adalah kotoran, maka termasuk hikmah adalah Allah melarang hamba-hambanya dari kotoran tersebut saja. Bukan menjauhi wanita secara total. Termasuk daripada hikmah, Allah melarang hambanya untuk melakukan jimak di saat haid. Jadi yang dilarang adalah tempat keluarnya darah haid saja. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah oleh kalian para wanita, ya. Jauhilah para wanita fil mahid, ai makanil haid. Al mahid artinya makanul haid, tempat keluarnya darah haid. Yaitu jauhi oleh kalian tempat keluarnya darah haid. Wa huwal watu fil farj khasatan, yaitu jauhi oleh kalian wato. Wato itu jimak. Pada kemaluan secara khusus. Ini yang dilarang. Ketika wanita sedang haid, yang dilarang adalah jimak pada kemaluan secara khusus. Fahadal muharram ijma'an. Dan keharaman ini, haramnya jimak pada kemaluan di saat haid, ya, ini haram secara ijma'. Tidak boleh suami dia berhubungan badan dengan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Yaitu berhubungan badan pada kemaluannya. Ijma' haram hukumnya. Wa takhsisul i'tizal fil mahid yadulu ala anna mubasyaratal haid wa mula masatahu wa mula masataha. Ya. Mulamasah fi ghairil wat'i fil farji jaizun. Dan pengkhususan menghindar dari tempat keluarnya darah haid, ya, itu pengkhususan haramnya jimak pada kemaluan, ya, ketika haid. Ini menunjukkan bahwasannya mubasyaratul haid, bercumbu dengan istri yang sedang haid, wa mulasamataha, dan juga menyentuhnya, memegangnya atau menciumnya dan seterusnya, fi ghairil wat'i, selain jima pada kemaluan, jais, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi yang dilarang adalah jima pada kemaluan di saat haid. Adapun selain itu, dia menciumnya, dia memeluknya dan seterusnya, diperbolehkan. Karena Allah berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhi wanita pada mahidnya. pada tempat keluar darah haidnya, itu saja. Itu jangan jima di waktu haid, jima pada kemaluan. Artinya selain itu boleh. Nah, mencumbunya, memeluknya atau menciumnya dan seterusnya diperbolehkan. Lakinna qaulahu wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Akan tetapi firman-Nya wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Janganlah kalian mendekati mereka. Yaitu jangan kalian mencampuri atau menggauli mereka hatta yathhurna, sampai mereka suci. Yadullu ala tarkil mubasyara fima qaruba minal farji. Ini menunjukkan, nah, ala tarkil mubasyara, ini menunjukkan ditinggalkannya mubasyara, ya, ditinggalkannya mubasyara atau bercumbu pada area yang dekat dengan kemaluan. Wa dzalika fima baina surati war rukbah, yaitu pada area antara pusat dan lutut. Yang bagi tarkuhu, seyogianya ditinggalkan, ya, bercumbu pada area-area yang dekat dengan kemaluan istrinya di saat haid. Nah, yang demikian khawatir seseorang tidak bisa menahan gejolak syahwatnya, kemudian ujung-ujungnya dia terjatuh ke dalam perkara yang haram, ya. Maka syariat menutup pintu-pintu yang menuju kepada perkara yang haram tersebut, sehingga hendaklah bercumbu pada bagian tubuh wanita yang dekat dengan kemaluannya hendaklah ditinggalkan. Nah, itu area antara surah, pusat dan lututnya. Yang bagi tarkuhu, sayoganya ditinggalkan. Kama kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza arada an yubashira imra'atahu wa hiya haid, amaraha an tattazira fayubashiraha. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mencumbu istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid, maka beliau memerintahkan istrinya untuk memakai sarung, ya, untuk menutupi area dari pusat sampai ke lututnya. Fayubashiraha, kemudian beliau mencumbunya setelah istrinya memakai sarung, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa haddu hadzal i'tizali, wa 'adamil qurbani lil haid, dan batasan i'tizal menghindar dari jimak di waktu haid, wa 'adamil qurbani lil haid, dan tidak mencampuri atau menggauli wanita yang sedang haid. Batasannya hatta yathhurna. Sampai kapan? Sampai mereka suci. Ai yanqati udamuhunna, yaitu sampai darah haid mereka berhenti total. Dan berhentinya darah haid biasanya ada ciri-cirinya. Nah, ada ciri-cirinya dengan keluarnya cairan putih. Dan ini diketahui oleh para wanita. Sehingga batasan larangan mencampuri atau menggauli wanita pada kemaluannya di saat haid, ya, batasan ini sampai mereka suci. Sampai darahnya, darah haidnya betul-betul berhenti. Fa idzan qata'ad damu zalal man'ul mawjud waqta jarayani. Apabila darahnya sudah berhenti, darah haidnya, maka telah hilang larangan yang ada, ya, sewaktu mengalirnya darah tersebut. Jadi kalau sudah berhenti berarti sudah zalal mana, sudah hilang larangan. Alladzikanna lihillihi, namun setelah hilangnya larangan tersebut, nah, belum langsung halal, ya. Belum langsung halal, boleh digauli belum. Alladzikanna lihillihi, yang dimana untuk halalnya wanita tersebut syartan, ada dua syarat, ya, ada dua syarat untuk halalnya wanita digauli setelah selesai haid. Ada dua syarat. Syarat yang pertama, inqita uddam, terputusnya darah, yaitu berhentinya darah haid secara total, dan itu diketahui oleh para wanita. Wal iktisal minhu. Syarat yang kedua, mandi wajib. Mandi wajib. Sehingga apabila darah haid sudah berhenti total, nah, ya, belum boleh suami untuk menggauli istrinya sampai istri tersebut mandi wajib. Nah, membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari hadas besar. Nah, itu dengan cara mandi wajib. Falamman qata'ad damu zala syaratul awal. Apabila telah berhenti darah, maka telah hilang syarat yang pertama. Wa baqiya tsani, sisa syarat yang kedua. Falihadza qala, oleh karena ini Allah berfirman, faida tatoharna, apabila mereka tatoharna ay iktasalna, apabila mereka telah mandi, ya. Jadi makna hatta yathurna, sampai mereka suci, yaitu berhentinya darah haid. Faida tatoharna, sedangkan makna tatoharna ay iktasalna, mandi, yaitu apabila mereka telah mandi. Fatuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah mereka, campurilah mereka dari tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Ai fil kubul, pada tempat yang Allah perintahkan kepada kalian, yaitu pada kubulnya, pada kemaluannya. La fid dubur, bukan pada duburnya. Nah, haram, nah, mendatangi atau mencampuri wanita pada duburnya. Namun yang dimaksud tempat yang Allah perintahkan di sini adalah fil kubul, pada kubulnya, kemaluannya. Li'annahu mahalul harth, karena na'am kubul di sini adalah tempatnya harth, tempatnya na'am harth. Ya. Tempatnya bercocok tanam. Wa fihi dalilun ala wujubil iktisali lil haid. Di dalam ayat ini juga terdapat dalil wajibnya mandi bagi wanita yang haid. Wanita yang haid, maka dia terkena hadas besar. Ketika telah suci, maka wajib untuk mandi besar, ya, atau mandi wajib. Wa inna kita adam syartun lisihatihi, dan berhentinya darah haid itu syarat sahnya mandi. Ya. Jadi kalau darah haidnya belum berhenti, kemudian dia mandi, belum sah mandinya. Nah, mandi wajibnya belum sah. Sehingga inqita' ud-dam, berhentinya darah haid, itu syarat sahnya mandi. Walamma kana hadzal man'u lutfan minhu ta'ala bi'ibadihi wa siyanatan 'anil adza. Dan ketika larangan ini adalah sebagai bentuk kelembutan dari Allah Azza wa Jal terhadap hamba-hambanya, dan sebagai bentuk siyanah, penjagaan, ya, pemeliharaan diri dari kotoran, ya, atau najis. Qala ta'ala, ketika kondisinya seperti ini, maka Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Ay min dunubihim alad dawam, yaitu orang-orang yang bertobat dari dosanya alad dawam, bertobat secara terus-menerus. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ay almutanazzihina anil asam, yaitu orang-orang yang bersuci atau mensucikan diri dari dosa-dosa. Wa hadha yashmalu at-tatahhural hissiyya minal anjasi wal ahdas, dan bersuci di sini mencakup bersuci yang hissi, bersuci yang hissi yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Fa fihi masyru'iyatut taharah mutlaqan, maka di dalamnya terdapat syariat bersuci secara mutlak, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Lianna Allah Ta'ala yuhibbul muttasifa al-muttasifa biha, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang tersifati dengan sifat ini, yaitu orang yang naam al-mutatahhirin, orang yang suka bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Walihada kana taharatu mutlaqan syartan li sihhati shalah, oleh karena itu taharah secara mutlak itu syarat sahnya salat. Wa tawaf juga syarat sahnya tawaf. Wa jawazi mashil mushaf, dan syarat bolehnya memegang mushaf. Menurut pendapat para ulama, naam yang melarang orang yang berhadas besar memegang mushaf. Nah. Sehingga taharah menjadi syarat naam bolehnya memegang mushaf. Nah. Dan sebagian para ulama yang lain membolehkan. Nah, sebagaimana pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa yashmalu at-tatahhurul ma'nawi. Juga at-taharah di sini, ya, bersuci di sini Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Bersuci di sini wa yashmal at-tatahhurul ma'nawi, mencakup bersuci yang maknawi. Anil akhlaqir radhilah, yaitu bersuci dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak rendahan. Wasifatil qabihah, dan bersuci dari sifat-sifat yang buruk. Wal af'alil khasisah, dan bersuci atau membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haid, ya, dan perintah untuk menjauhi wanita, ya, pada tempat keluar darah haidnya, yaitu perintah untuk jangan berhubungan di saat haid, ya. Kemudian juga Allah sebutkan batasan kapan, sampai kapan larangan tersebut, yaitu sampai mereka mandi wajib, ya. Setelah itu silahkan kalian mendatangi istri kalian dari tempat yang Allah perintahkan. Setelah menyebutkan tentang ini, kemudian Allah mengatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah seperti harth, seperti tanah tempat bercocok tanam kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangi tempat bercocok tanam kalian. Anna syi'tum, semau kalian, terserah kalian. Maknanya, datangi tempat bercocok tanam tersebut dari arah yang kalian sukai, mukbilatan au mudbiratan, yaitu dari arah depan atau dari arah belakang. Ghair annahu la yakunu illa fil qubul. Hanya saja, naam, tidak boleh hal tersebut kecuali pada duburnya. Kecuali pada kubulnya, afwan. Illa fil qubul, kecuali pada kubulnya, itu pada kemaluannya. Baik dia naam dari depan atau dia dari belakang, naam. Fil qubul, itu pada kubulnya, pada kemaluannya. Likaunihi maudi al-harsi, karena kubulnya itulah atau kemaluannya itulah tempat hars, tempat bercocok tanam. Wahwal maudi alladhi yakunu minhul walad, dan itu adalah tempat keluarnya anak ya, atau keturunan. Wafihi dalilun ala tahrimil wad'i fid dubur, dan di dalam ayat ini juga terdapat dalil haramnya jimak naam dengan dubur. Ya. Haramnya jimak pada dubur. Ya. Li'anna Allah lam yubih ityanal mar'ati illa fil maudi illadhi minhul harf. Karena Allah tidak membolehkan naam mencampuri atau menggauli wanita kecuali pada tempat naam alladhi minhul harf. Kecuali pada tempat naam tempat bercocok tanam. Illa fil maudi illadhi minhul harf, kecuali pada tempat yang naam darinya keluar keturunan ya, atau anak naam. Gitu kemaluan maksudnya. Karena Allah tidak membolehkan jima kecuali pada kemaluan, ini menunjukkan haramnya jima pada dubur. Wa qad takatsaratil ahaditsu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tahrimi dzalika wa la'ni fa'ilihi, dan telah banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya menggauli wanita pada duburnya dan juga laknat bagi pelakunya. Telah datang hadis-hadis yang banyak tentang hal ini, haramnya hal tersebut dan laknat bagi pelakunya. Disebutkan dalam Musnad Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i dan yang lainnya. Hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan haramnya jima' pada dubur dan laknat bagi pelakunya. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qaddimu li anfusikum, dan berbuat baiklah kalian untuk diri-diri kalian. Ay min at-taqarrub ila Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Bi fi'lil khairat, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa min dzalika an yubashira ar-rajulu imra'atahu, dan di antara kebaikan tersebut adalah dia menggauli istrinya, atau seseorang laki-laki menggauli istrinya, wa yujami'uha, dan menjimakinya, alal wajhil qurbah, dalam rangka untuk qurbah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal ihtisab, dan dalam rangka mencari pahala. Wa ala raja'i tahsili dzurriyah, dan dalam rangka untuk mendapatkan keturunan. Alladzina yanfa'ullahu bihim, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat, atau yang dengan naam keturunan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat ya, kepada mereka. Wa qaddimu li anfusikum, dan berbuat baiklah untuk diri-diri kalian, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam kebaikan. Di antara kebaikan tersebut adalah dengan menggauli naam istri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala ya, dan dalam rangka untuk mendapatkan keturunan atau anak keturunan yang bermanfaat. Nah, kemudian Allah katakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ai fi jami'i ahwalikum, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah pada semua kondisi kalian. Kunu mulazimina litaqwallah. Jadilah kalian orang-orang yang berpegang dengan takwa kepada Allah. Mulazimin, menetapi takwa dan berpegang dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Musta'inina ala dhalika bi'ilmikum. Dengan meminta pertolongan untuk bisa menetapi takwa kepada Allah Azza wa Jal, ya, bi'ilmikum, dengan meminta pertolongan terhadap hal tersebut, bi'ilmikum, dengan ilmu kalian, annakum mulaku, ya, dengan pengetahuan kalian bahwasannya kalian nanti kelak akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang dia mengetahui bahwasannya dia akan bertemu dengan Allah kelak, akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, dan akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia kerjakan, maka ini akan membantu dia untuk dia yulazimu taqwallah, untuk dia terus menetapi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Wa mujazikum ala a'malikum. Bahwasannya kalian kala akan bertemu atau menemui Allah Azza wa Jal, dan Allah akan memberi balasan kepada kalian atas amalan-amalan kalian, as-salihah wa ghairiha, baik amalan-amalan yang salihah dan yang selainnya, Allah akan membalasnya kepada kalian. Tsummaqala, kemudian Allah berfirman, wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Lam yadhkur al mubasyyir bihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan berita gembira apa, ya, yang disampaikan kepada mereka orang-orang beriman. Allah tidak menyebutkan berita gembiranya, berita gembira apa. Yadullu liyadulla 'alal umum. Allah tidak menyebutkan jenisnya, jenis berita gembiranya, liyadulla 'alal umum, untuk menunjukkan keumuman berita gembira. Wa anna lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, dan bahwasannya bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka busyra, berita gembira dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirat nanti. Wa kullu khairin wa indifa'u kulli dhairin rutiba 'alal iman fa huwa dakhilun fi hadhil bisyarah. Dan setiap kebaikan dan setiap tertolaknya kemudaratan, ya, yang mengiringi keimanan, maka itu semua masuk pada berita gembira ini. Semua kebaikan dan terhindarnya dia dari semua kejelekan atau semua hal yang bermudarat, yang mengiringi keimanan, ini semua masuk dalam berita gembira ini. Wa fiha mahabbatullahi lil mu'minin, dan di dalamnya juga terdapat penjelasan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Dengan adanya berita gembira, maka padanya terdapat kecintaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengatakan wa basyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang beriman. Wa mahabbatun ma yassarahum, dan juga padanya terdapat mahabbatu ma yassarahum, ya, mahabbatu ma yasurruhum, sarru yasurru, kecintaan hal yang membuat mereka senang, itu hal yang membuat kaum mukminin senang. Wastihbab tansyitihim wa tashwikuhum bima a'addallahu lahum minal jazaa'id dunyawi wal ukhrawi. Dan di dalamnya juga terdapat sunnah atau disunnahkannya memberi motivasi, ya, kepada orang-orang yang beriman dan membuat mereka rindu, ya, dengan apa yang Allah persiapkan untuk mereka, ya, berupa balasan baik di dunia ataupun di akhirat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar berita gembira kepada orang-orang yang beriman.